Tuku ketan ning brapatan balikan ning mandan podo karo mangan jangan Terima kasih. banget, kita tepuk tangan yang meriah mana.